Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Khatibillah wal akhwat. Wa talabah. Alhamdulillah. Kita masih bisa bertemu, berkumpul, duduk di majelis, duduk di baitin min buyutillah. Nah, meskipun diiringi dengan hujan yang deras, Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, memanfaatkan waktu bainal maghrib wal isya, memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya dengan mengkaji ilmu agama Allah, yang mana ikhati fil azani Allah wa ayyakum, kita berharap dari majelis kita ini bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan kebaikan untuk kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Semoga Allah menjadikan majelis kita ini sebagai majelis yang diberkahi oleh Allah. Semoga Allah menjadikan majelis kita ini majlis yang akan menjadikan atau memperberat timbangan kebaikan kita, hasanat kita, yaumal qiyamah. Iqatifil azani allahu ayyakum. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala kajian kita membaca risalah Adabul Ishrah, adab dalam bergaul. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan terakhir, kita sebutkan, kita baca tentang adab orang yang bergaul ditinjau dari sisi usia. Bagaimana kita bergaul dengan orang yang lebih tua? Bagaimana kita bergaul dengan orang yang seumuran dengan kita? Dan bagaimana kita bergaul dengan orang yang lebih muda dari kita? Likulli maqamin, setiap kedudukan maqal. Ada ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, pembicaraannya tersendiri. Setiap ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, dengan siapa kita bergaul, maka adabnya pun berbeda. Tentu saja ikhati fil rahimani wa rahimakumullah, dasar dari semua itu adalah husnul khuluq. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dengan yang lebih tua iya, dengan yang sesama iya, dengan yang lebih muda pun iya. Modal dasarnya adalah husnul ishrah, bagusnya bergaul. Akan tetapi ada pembahasan tersendiri, ada adab tersendiri bagaimana ketika kita bergaul dengan yang lebih tua, dengan yang seumuran, dan dengan yang lebih muda. Dan ini khatibillah rahimani wa rahimakumullah, sebuah perkara yang, sebuah hal yang apa istilahnya, praktek gitu ya. Ini adalah perkara yang dipraktekkan, perkara yang diwujudkan, tidak semata teori. Dan ini terus-menerus bersamaan dengan kita selama kita hidup, ya kita akan mengalami hal ini. Karena kita pasti setiap harinya akan bergaul dengan orang yang lebih tua, dengan yang seumuran, atau dengan yang lebih muda. Minimalnya kita akan bergaul dalam keluarga kita. Ya. Dan ini diterapkan di setiap kehidupan, setiap sendi kehidupan kita, ikhati fil azani Allahu wa iyyakum. Kemudian perkara berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah setelah menyebutkan bagaimana bergaul dengan orang ditinjau dari usianya, perkara berikutnya yang perlu diperhatikan dalam bergaul, Qala rahimahullah, as-safhu 'anil atharat. Yang harus kita perhatikan dalam kita bergaul, dalam kita berteman, dalam kita bersahabat adalah as-safhu 'anil atharat. Mudah memaafkan kesalahan saudara kita. Mudah memaafkan kesalahan saudara kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa al-'izzah." Tidaklah Allah menambah untuk seorang hamba dengan perbuatan memaafkannya kecuali akan Allah tingkatkan kemuliaannya, Allah naikkan kemuliaannya. Allah muliakan dia, Allah beri dia al-'izzah, kemuliaan. Sehingga kata Ibnu Al-Azani Allahu wa iyyakum, al-'afwu as-safhu atau al-'afwu bukan menunjukkan, tidak menunjukkan lemahnya seseorang. Memaafkan itu bukan menunjukkan, tidaklah menunjukkan lemahnya seseorang. Bahkan nanti akan disebutkan asar dari Fudail bin Iyadh. Memaafkan itu adalah kedermawanan. Bahwasanya itu adalah menunjukkan hakikat kedermawanan, itu adalah mudah memaafkan. Akan tetapi siapa pihak yang kita maafkan? Tentunya saudara kita yang memang kita ketahui dia adalah orang yang baik. Tidak diketahui dengan kejelekannya. Kita kenal saudara kita itu baik. Kenapa? Karena ada keadaan yang mana, di mana ketika kita tidak memaafkan, kita menuntut hak kita, itu lebih afdol. Itu lebih baik daripada kita memaafkan. Ada pihak-pihak yang memang ketika kita atau ketika kita meminta hak kita, kita menuntut hak kita, dia telah berbuat zalim, dia telah berbuat salah kepada kita, dan kita tuntut hak kita, itu lebih afdol daripada kita memaafkan. Itu ada bagi orang-orang yang kita lihat, kita pandang kalau kita memaafkan dia, ternyata dia malah semakin menjadi-jadi. Maka jangan maafkan, tuntut haknya. Akan tetapi pembicaraan kita, pembahasan kita adalah kita bergaul dengan orang-orang yang kita kenal, kita ketahui mereka adalah orang-orang yang baik. Dan orang yang baik belum tentu atau tidak lepas dari kesalahan. Teman kita, saudara kita itu enggak lepas dari kesalahan, enggak lepas luput dari kesalahan. Baik ucapannya, perbuatannya. Dan di antara hal yang bisa melanggengkan persahabatan adalah mudah memaafkan. Jangan baperan. Jangan menjadi orang yang senang menyimpan dendam. Jangan menjadi orang yang senang menyimpan permusuhan. Orang yang seperti ini khatibillah jani Allah wa iyyakum, ya tidak akan berteman dengan orang-orang yang baik. Ketika melihat saudaranya bersalah, saudaranya punya salah, menyakiti dia, mungkin tidak sengaja, dia kemudian baper, kemudian dia menyimpan rasa itu, menyimpan dendam, menyimpan kebencian, dan terus berlarut-larut. Wahada koto, ini enggak tepat. Padahal saudaranya melakukan perkara tersebut, itu tidak sengaja. Baik, beliau mengatakan wa minha as-safhu an atharatil ikhwan. Di antara perkara yang perlu, di antara perkara yang harus diperhatikan dalam bergaul itu adalah mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Saudara kita bukan malaikat, teman kita bukan malaikat. Dan kita pun demikian. Kalau kita menginginkan agar dimaafkan oleh saudara kita, maka jadilah orang yang mudah memaafkan orang lain. Karena kita pun mesti berbuat salah. wasfah sofhal jamil, maafkanlah dengan pemaafan yang baik, pemaafan yang indah, dengan cara yang indah. Watarku ta'nibihim alaiha, kata beliau rahimahullah, dan tidak mencela mereka atas kesalahannya. Jangan diungkit kesalahan temanmu. Jangan suka mengungkit-ungkit kesalahan temanmu. Terlebih lagi kalau membongkar menyampaikannya ke pada orang lain. Sementara engkau tahu sebenarnya saudaramu ini adalah orang yang baik. Jangan engkau cela mereka. Qala rahimahullah. Qala Al-Fudail ibn Iyad. Berkata Fudail bin Iyad. Al-Futuwah as-safhu an atharatil ifwan. Kedermawanan atau kemurahan hati, orang yang murah hatinya, orang yang dermawan, itu adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Ikhati mila azani Allah wa iyyakum, ini perkataan yang dalam dari beliau. Al-futuwah, kedermawanan, kemurahan hati. Beliau mengambil definisi atau menyebutkan bahwasanya mudah memaafkan itu adalah kedermawanan. Kenapa bukan? Kenapa beliau tidak menyampaikan kedermawanan itu adalah badlul mal, memberikan harta, menyerahkan harta, mensedekahkan harta, mudah memberi. Kenapa beliau tidak menyebutkan itu? Ikhati fil azani Allah wa iyyakum. Kalau badlul mal itu tidak semua orang bisa melakukannya. Orang yang hartanya lapang itu mudah untuk apa? Untuk mengeluarkan hartanya, untuk bersedekah, untuk memberi. Akan tapi orang yang hartanya sempit itu susah untuk mengeluarkannya, dan memang demikian. Untuk memenuhi kebutuhannya saja sudah pas-pasan. Sehingga tidak semua orang bisa menyerahkan, bisa memberikan hartanya, menginfakkan hartanya, memberi saudaranya. Akan tetapi as-safhu an atharatil ikhwan, memaafkan kesalahan saudaramu, itu semuanya bisa melakukannya, tidak kaya, tidak miskin. Dan tidaklah mudah ikhati fillah azani Allah wa iyyakum untuk memaafkan kesalahan saudaramu. Ketika ada orang yang salah kepada kita, ketika ada orang yang berbuat tidak menyenangkan kita, itu hati kita itu kan tersinggung ya. Hati kita itu tersakiti nggih. Sampai pun orang yang enggak baperan, orang yang enggak sensi, akan tetapi ya tetap aja ketika ada orang yang menyakitinya, hatinya terasa sakit. Nah, ketika ya kata fil azani Allah wa iyyakum, dia mampu memaafkan, mengikhlaskan, menghalalkan kedzaliman yang dilakukan kepadanya, sesuatu yang menyakiti dirinya, dia lepaskan, dia dihilangkan dari hatinya. Itulah al-futuwah, itulah kedermawanan. Bisa dipahami? Engkau memaafkan saudaramu, memberi maaf itu berat apa enggak? Kamu disakiti oleh saudaramu. Kamu disakiti oleh saudaramu, kamu dizalimi oleh saudaramu. Berat apa enggak? Sakit apa enggak? Antum di sini, antum baik-baik, ternyata sama saudaramu di luaran sana menjelek-jelekan engkau. Kamu dijelek-jelekan, si fulan tuh demikian, demikian, demikian, demikian. Si Alan demikian atau si fulan berbeda lagi, dia menyatakan menjelek-jelekan engkau. Kamu dijelek-jelekan. Ketika sampai kepadamu berita engkau telah dijelek-jelekan oleh saudaramu, kira-kira hatimu akan sakit apa enggak? Kita akan sakit enggak hatinya? trocoh ya, tampias ya. Ketika saudara kita menyakiti kita, khatibil azani Allahu ayyaku, mesti hati kita sakit. Dan yang namanya kemurahan hati, yang namanya kedermawanan hati, itu adalah ketika dia mampu menghilangkan, dia mampu memaafkan, menghilangkan dendam, menghilangkan rasa sakit, meskipun sudah disakiti oleh saudaranya, dihilangkan dari hatinya. Sudah tak maafkan. Dan itu adalah perkara yang berat. Oleh karenanya, balasan yang Allah berikan untuk dirinya itu balasan yang sangat luar biasa, sangat besar. Wa ma zadallahu 'abdan bil 'afwin illa al-'izzah. Atau illa 'izzan. Tidaklah Allah menambah untuk seorang hamba ketika dia memaafkan kesalahan orang lain kecuali akan Allah muliakan dia. Allah beri dia kemuliaan. Allah tambah dia kemuliaan. Qala rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fakama yajibu 'alal 'abdi al-adabu ma'a sayyidihi." Sebagaimana wajib atas seorang hamba, wajib bagi hamba itu beradab dengan tuannya. Seorang hamba wajib beradab dengan Rabbnya Jalla wa'ala. Seorang hamba wajib beradab dengan Tuhannya. Seorang hamba wajib beradab dengan Allah. Yajibu alaihi mu'asyaratu man yu'inuhu alaih. Beliau mengatakan, demikian pula wajib atasnya untuk bergaul dengan baik, mempergauli orang yang membantu dia dalam beribadah kepada Allah dengan pergaulan yang baik. Wajib atasnya dia mempergauli orang yang membantu dia dalam beribadah kepada Allah dengan cara yang baik. Iqati filazani Allahu ayyakum. Kita adalah makhluk, bahasanya makhluk sosial. Yani yang tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup butuh orang lain. Antum tidak bisa hidup sendiri. Kita enggak bisa hidup sendirian. Kita enggak bisa melakukan semuanya. Kita butuh muamalah. Kita butuh bantuan orang lain. Dan dalam menjalani kehidupan ini, kita butuh bantuan orang lain, tidak lain yang dan tidak bukan adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah. Kita melakukan aktivitas kita melakukan kegiatan kita di dunia ini, tidak lain tidak bukan adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah. Sebagaimana seorang hamba harus beradab kepada Allah, dia juga hendaknya menjaga adab dengan orang-orang yang membantu dia dalam beribadah kepada Allah. Bisa dipahami? Ini sangat luas. Bisa jadi adab seorang thalib, adab seorang santri dengan ustadznya. Adab seorang thalib dengan musyrifnya. Santri dengan musyrifnya. Atau santriwati dengan musyrifahnya. Adab seorang thalib dengan, misalkan kita bicara lingkungan ma'had ya. Kita enggak perlu bicara luas-luas, lebar-lebar. Adab seorang thalib dengan pengurus-pengurusnya. Mereka adalah orang-orang yang membantu dalam beribadah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang membantu kalian untuk bisa beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita diwajibkan untuk beradab kepada Allah, maka kita juga diwajibkan untuk beradab dengan orang-orang yang membantu kita dalam beribadah kepada Allah. Paham? Begitu pula adab bainakum, adab sesama kalian. Sesama santri, masalan. Kalian gak bisa hidup sendirian. Dan kalian akan merasa sepi kalau misalkan kalian mondok itu santrinya sedikit. Ya toh, kalian lebih senang temannya sedikit apa temannya banyak? Lebih senang temannya banyak. Rasanya beda, nuansanya beda. Dan mereka itu adalah orang-orang yang membantu kalian. Ustaz, membantu gimana lah, wong seringnya aku ditakali, Ustaz. Membantu gimana lah, seringnya demikian, demikian, demikian. Setidaknya, dia menjadi temanmu dalam menuntut ilmu. Dan kayaknya gak ada orang yang setiap saat itu nakali terus, setiap saat itu membuli terus, kayaknya gak ada ya. Apa ono? Gak ada ya, insya Allah ya. Setidaknya, dia adalah temanmu dalam menuntut ilmu, berjuang bersama-sama. Masa gak ada baik-baiknya sama sekali, kan gak mungkin. Nah, sebagaimana ikhati fillah azani Allah wa iyyakum, engkau dituntut untuk beradab dengan Rabbmu, maka beradablah dengan teman-temanmu. Pergaulilah mereka dengan baik. Baik. Qala rahimahullah. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah. Al-mu'min tab'an wasijiyah. Mereka mengatakan seorang mukmin keimanannya itu akan membentuk karakter dan watak. Seorang mukmin dengan keimanannya itu akan membentuk karakter dia, akan membentuk watak dia, akan membentuk perangai dia. Dan khairul mu'minina imanan, sebaik-baik orang yang beriman, orang yang beriman yang paling baik itu adalah ahsanuhum akhlaqan. Sebaik-baik mereka atau sebaik-baik mereka yang memiliki atau sebaik-baik orang yang memiliki akhlak. Sebaik-baik mereka, sebaik-baik orang yang beriman itu adalah siapa di antara mereka yang akhlaknya paling baik, yang budi pekertinya paling baik, yang akhlaknya paling mulia, itulah sebaik-baik mukminin. Seorang mukmin dengan keimanannya itu akan membentuk karakter, akan membentuk pribadi. Seorang mukmin, khatibilazani Allahu ayakum, lafadz iman, keimanan itu enggak semata-mata kemudian saya beriman lah. Keimanan itu akan membentuk pribadi seorang dan akan memperbaiki karakter, memperbaiki pribadi seseorang, memperbaiki watak seseorang. Itu iman. Oleh karenanya khatibilazani Allahu ayakum, dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sebelum mengenal Islam, sebelum mengenal iman, bagaimana kita tahu bagaimana akhlak mereka, bagaimana perangai mereka. Namun setelah mereka masuk Islam, mereka mengenal iman, masuk keimanan dalam hati mereka, masuk keimanan dalam dada mereka, mereka berubah dengan cahaya keimanan. Itulah iman. Iman akan menjadikan, akan merubah seseorang yang tadinya buruk akan menjadi lebih baik. Betapa banyak dalil tentang hal ini, khatibil azani Allahu wa iyyakum. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Al-laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang mukmin itu bukan at-ta'an, bukan orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang melakukan perbuatan fahisyah, keji. Seorang mukmin bukan pula orang yang ucapannya itu rendah. Ucapannya hina, ucapannya kotor. Ini adalah buah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Buah keimanan. Keimanan akan mengeluarkan orang dari perangai-perangai kotor. Keimanan akan mengeluarkan orang dari akhlak-akhlak tercela. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala itu adalah wali orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Al-iman. Allah keluarkan mereka dari sifat yang jelek, dari akhlak yang jelek, dari akidah yang jelek menuju cahaya. menjadi orang yang sangat mulia akhlaknya, mulia perangainya, mulia adabnya, dan itulah keimanan. Orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dia akan takut ketika berbuat dosa. Karena dia beriman dengan hari akhir. Orang yang beriman, ikatibillah zani Allah wa iyyakum, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bertakwa kepada Allah. Sehingga keimanan itu akan membentuk perangai. Al-mu'min tab'an wa sijiyah. Mu'min, keimanan, itu akan membentuk perangai, membentuk karakter. Hakadha ikatibillah zani Allah wa iyyakum. Qala rahimahullah. Wa qala Ibnu al-A'rabi, dan berkata Ibnu al-A'rabi, tanasa masawi al-ikhwan yadum laka wudduhum. Berusahalah untuk melupakan kejelekan-kejelekan saudara-saudaramu. Berupayalah, berusahalah untuk melupakan kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan saudara-saudaramu. Yadum laka wudduhum. Niscaya kecintaan mereka kepadamu itu akan langgeng. Niscaya kecintaan mereka itu akan langgeng. Ikhatibillah zani Allahu ayyakum, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya teman kita, saudara kita itu bukan malaikat. Mereka juga berbuat salah. Baik salahnya kepada kita atau salah kepada orang lain. Dan seorang mukmin itu adalah orang yang lembut, orang yang mudah. Di antaranya adalah mudah untuk melupakan kesalahan. Ya wis, mudah untuk memaafkan. Apabila jadi orang yang mudah untuk melupakan kesalahan, niscaya mereka itu akan senang kepadamu. Mereka akan senang kepada kita. Tapi kalau jadi orang, ya katibillah zani Allahu wa iyyakum, orang yang sukanya menyimpan dendam, sukanya mengungkit-ungkit kesalahan orang, peristiwanya 10 tahun yang lalu, 10 tahun berikutnya kemudian diungkit-ungkit, diceritakan, Allahu Akbar. Punya sifat seperti ini, jangan harap banyak orang suka sama antum. Jangan harap banyak orang simpati ke antum. Jangan harap banyak orang empati ke antum. Tapi ketika menjadi seorang yang mudah memaafkan, subhanallah, gak tanpa perlu diminta, tanpa perlu antum minta, antum mudah memaafkan kesalahan orang lain, kecintaan mereka itu akan langgeng kepadamu. Qala rahimahullah. Wa wajibun 'alal mu'min. Dan sebuah kewajiban atas seorang mukmin, an yujaniba tulabad dunya. Beliau agak melebar pembahasannya. Dan merupakan kewajiban bagi seorang mukmin hendaknya dia menjauhi para pencari dunia. Hendaknya dia jangan bersahabat, bukan berarti tidak boleh bermuamalah. Jangan bersahabat, jangan menjadikan sahabat dekat para pencari dunia. Orang yang orientasinya itu dunia. Obrolannya dunia, pikirannya dunia. Dan ketahuilah orang yang sampai tingkatan seperti itu, apa-apa dunia, tanpa mengingat akhirat, sedikit sekali mengingat akhirat, itu pun, ya kalau ingat, Maksudnya sedikitnya itu iya kalau khusyuk. Ketahuilah orang yang mengejar dunia itu adalah orang yang capek. Orang yang mengejar dunia itu orang yang letih. Meskipun mereka tinggal di rumah yang mewah, meskipun kendaraan mereka kendaraan yang mewah. Nah, para thalabatul ilmi, para santri, sebuah nasihat, sebuah pesan. Antum, jangan tertipu dengan kemewahan, jangan tertipu dengan keglamoran orang-orang para pencari dunia. Ketahuilah, hidup mereka itu gak senang, hidup mereka itu sengsara. Jangan kalian menjadikan sahabat dekat itu para pencari dunia. Kenapa kata beliau rahimahullah? Fa'innahum yadulunahu ala talabiha wa man'iha. Karena para pencari dunia, orang yang berambisi terhadap dunia, itu akan menggerakkan, akan menunjukkan, akan mendorong untuk mencari dunia. Untuk tamak terhadap dunia. Untuk ambisi terhadap dunia. Wa man'iha. Dan mereka juga akan mendorong, akan mengajak untuk menahan dunia. Maksudnya apa? Susah untuk bersedekah, susah untuk mengeluarkan harta. Akan mengajari kamu pelit, mengajari kamu bakhil. Berat untuk mengeluarkan harta. Mengajari kamu untuk menyimpan, untuk menimbun harta. Ya memang demikian, itulah para pencari dunia. Wa dzalika kata beliau rahimahullah. Yub'iduhu an najatihi wa yaqdhatihi anha. Dan hal yang demikian, ambisi terhadap dunia akan menjauhkan dia dari keselamatan dan dari kesadaran dia terhadap dunia. Akan menjauhkan dia dari keselamatan dan dia akan terlalaikan dengan dunia. Orang yang ambisi terhadap dunia, ya katibil azani Allah wa iyyakum, mesti dia lalai. Dia enggak sadar sampai-sampai tiba-tiba ternyata kematian menghampirinya. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum, ulaika humul fasiqun." Janganlah kalian seperti orang yang melupakan Allah sehingga Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Apa penjelasan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri? Mereka tidak mempersiapkan amal soleh untuk kehidupan akhirat. Mereka sibuk dengan dunianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaqumut takatsur." Telah melalaikan kalian at-takatsur, sikap saling berbanyak-banyakan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Taghalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirah wa ibtigha'iha." Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalian telah tersibukkan dengan kecintaan terhadap dunia, dengan kenikmatan dunia, dengan zahratuha, perhiasan dunia. Orang yang sudah lalai, sudah tenang, sudah terbawa, orang yang ambisi untuk mengejar dunia dan dia terlalaikan dengan dunia, itu dia akan melalaikan akhiratnya. Dia akan terlalaikan dengan urusan akhiratnya. Qala rahimahullah. Kata beliau, "Wa yajtahida fi 'ishrati ahli al-khair wa tulabil akhirah." Hendaknya seorang mukmin bersungguh-sungguh mencari teman, berteman dengan orang-orang yang baik, dan orang-orang yang mencari akhirat. Beliau mengarahkan, beliau membimbing, beliau memberikan nasihat untuk intiqau al-ikhwah, selektif dalam mencari teman. Jangan berteman, jangan cari teman para pencari dunia, orang-orang yang berambisi dunia. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik, yang mencari akhirat. Walidhalika, beliau mengatakan, karenanya, qala dzunnun liman awsahu. Karenanya, berkata dzunnun, dzunnun al-Misri, rahimahullah, berkata dzunnun kepada orang yang pernah diwasiati oleh beliau, alaika bisuhbati man taslamu minhu fi zahirik wa tu'inuka ru'yatuhu alal khair wa yudhakiruka maulaka. Nasihat beliau, siapa teman yang pantas untuk kita cari? Beliau mengatakan, hendaknya engkau berteman dengan orang yang engkau selamat ketika engkau bergaul dengannya. Engkau selamat ketika engkau bertatapan dengannya, engkau bermuamalah dengannya. Engkau bergaul dengan orang yang baik. Dia bukan orang yang mencelamu, dia bukan orang yang menghinamu, dia bukan orang yang merendahkanmu, dia bukan orang yang mendzalimimu. Taslaminhu fi dhahirik, kau selamat darinya ketika engkau bermuamalah dengannya. Ketika, kalau kita ikhati filazani Allah wa iyyakum, mempunyai orang atau mendapati orang, kalau kita bertemu, kita berjumpa, kita enggak selamat dari caciannya, kita enggak selamat dari celaannya, kita enggak selamat dari ejekannya, la tashab, jangan berteman dengan orang yang seperti ini, tinggalkan. Cari teman yang lain. Wa tu'inuka ru'yatuhu 'alal khair. Dan apabila engkau melihatnya, itu membantumu untuk berbuat kebaikan. Carilah teman apabila engkau melihatnya, cukup melihatnya, itu sudah membantumu untuk berbuat kebaikan. Dan kata beliau yang terakhir, tiga kriteria teman yang pantas untuk kita cari, wa yudhakiruka maulaka, dan mengingatkanmu kepada Rabb. Mengingatkanmu untuk beribadah. Mengingatkanmu untuk bertakwa kepada Allah. Ini tiga kriteria yang dinasehatkan oleh Dzunnun rahimahullah, siapa orang yang pantas untuk kita berteman dengan. Jangan berteman dengan setiap orang, jangan bersahabat dengan setiap orang, namun selektiflah dalam mencari teman, selektiflah dalam mencari sahabat. Kenapa? Li'anal mar'a ala dini khalilih, seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Assalamualaikum. Wallahu ta'ala alamu biswab. Mungkin ini ikhati fil azani Allah wa iyyakum yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. As-safu anil akarat, mudah memaafkan kesalahan saudaramu, dan bertemanlah dengan orang-orang yang baik, carilah teman orang-orang yang baik, jauhilah teman-teman yang buruk. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.